menunjukkan bahwa agama Islam itu bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah adalah iman. Kemudian ketika sempurna akan naik tingkatan iman dari Islam. Kemudian naik tingkatan iman. Kemudian nanti naik ke tingkatan ihsan. Kita masuk di hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di bab ke-78. Ini cabang dari bab sebelumnya. Hadis yang ke-51, beliau berkata, haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Hamzah, beliau berkata, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, an Saleh, dari Saleh, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdillah, dari Ubaidillah bin Abdillah, anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, akhbaruni Abu Sufyan, telah mengabarkan kepadaku bahwa Abu Sufyan telah mengabarkan kepadaku, anna Heraklius, bahwa Heraklius raja Romawi, qala lahu, beliau berkata kepada Abu Sufyan, sa'altuka hal yaziduna am yanqusun, saya bertanya kepada engkau, apakah jumlah pengikut Muhammad bertambah atau berkurang? Fasa'amta annahum yazidun, dan kamu menjawab bahwa jumlahnya semakin bertambah. Wakadzalika al-imanu hatta yatim, dan itulah keimanan sampai nanti iman itu akan sempurna. Fasa'altuka hal yartaddu ahadun saqtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi, dan saya tanya kepada engkau, apakah ada seorang yang murtad dari agama Muhammad karena kebencian dia terhadap agamanya setelah orang itu masuk ke dalam agama Muhammad? Fasa'amka Allah, engkau menjawab tidak ada. Wa kadzalika al-imam iman hatta tukhallitu bashashatahu al-qulub, demikianlah keimanan ketika sudah masuk dalam sanubari hati manusia. La yadkhathuhu ahadun, di mana seorang tidak ada sedikit pun kebencian terhadap keimanan yang ada di hatinya. Hadis ini pernah kita sebutkan, pernah kita bahas dibahas oleh Imam Bukhari di awal-awal di hadis ke-7 tentang diskusi panjang lebar antara Heraklius raja Romawi dengan Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan waktu itu masih kafir, dan itu menunjukkan bahwa riwayat orang kafir itu boleh karena Abu Sufyan menceritakan kisah ini ketika dia masih kafir. Riwayat orang kafir itu boleh selama ketika menyampaikan riwayat dia masuk Islam, walaupun sebelumnya ilmu yang dia dapatkan itu dia masih kondisinya kafir, itu tidak ada masalah. Karena tingkatan ilmu itu nanti ada dua, ada yang dinamakan dengan tahammul, masa belajar, masa mendapatkan ilmu, kemudian yang kedua ada masa menyampaikan ilmu. Kalau masa yang tahammul atau masa mendapatkan ilmu tidak disyaratkan Islam, tidak disyaratkan balik, sehingga ilmu yang didapatkan sama orang kafir itu boleh, yaitu dia itu orang kafir mendapatkan ilmu itu boleh, anak kecil mendapatkan ilmu boleh, itu dinamakan dengan masa tahammul. Tapi kalau masa ada menyampaikan ilmu, orang kafir tidak diakui. Jadi kalau orang kafir menyampaikan ilmu tidak diakui, atau anak kecil menyampaikan ilmu tidak diakui. Kenapa? Karena tahammul itu tidak disyaratkan muslim, tidak disyaratkan balig, tetapi adatnya menyampaikan ilmu itu harus dalam kondisi muslim baru diambil ilmunya, atau dalam kondisi dia itu sudah balig baru bisa diambil ilmunya. Abu Sufyan beliau mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa ini ketika beliau masih kafir. Bahkan waktu itu pas di puncak-puncaknya kebencian dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan ini dia mendapatkan informasi penting, diskusi dia dengan Heraklius. Tapi kapan dia menyampaikan cerita itu sampai akhirnya dimasukkan dalam hadis atau diakui ilmunya? Ketika beliau sudah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, kemudian menceritakan kisah ini kepada Abdullah bin Abbas, sehingga setelah itu diakui ilmunya. Kalau Abu Sufyan menyampaikan ketika masih kafir, dia tidak diakui, sehingga bahwa ilmu dia batal, tidak boleh diambil karena dia kondisinya kafir. Sehingga ada dua tahapan dalam ilmu ini. Yang pertama namanya tahammul, masa belajar atau mendapatkan ilmu. Yang kedua nanti masanya masa ajak, masa menyampaikan ilmu. Cerita yang panjang lebar telah kita sebutkan di pertemuan dulu, bahwa Heraklius itu bermimpi bahwa Nabi Khitan, yaitu Nabi yang di Khitan akhir zaman, sudah menang atau sudah muncul. Sudah muncul itu maksudnya sudah kuat. Kemudian dia mencari informasi lewat ramalan bintang, dan hasilnya juga benar bahwa Nabi akhir zaman itu sudah muncul. Setelah itu dia ngirim surat ke Vatikan Roma, ke uskup-uskup Roma, mempertanyakan apakah informasi tentang Nabi akhir zaman itu sudah valid. Maka mereka pun, para uskup di Vatikan, mengatakan iya. Setelah itu dicari informasi, mendapatkan Arab. Orang yang dikhitan itu orang-orang Arab. Sampai akhirnya ditangkap orang-orang yang datang dari Arab untuk berdagang. Pas waktu itu Abu Sufyan, Abu Sufyan bersama rombongan Mekah sedang berdagang. Mereka dibawa ke istana kerajaan. Setelah itu terjadi banyak diskusi dengan Heraklius, banyak sekali pertanyaan. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Tapi yang diulang sama Imam Bukhari di sini, yang berkaitan dengan bab kita, bahwa iman itu atau agama itu ada tiga tingkatan. Nanti semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Jadi tidak bisa orang masuk agama itu langsung sempurna, tidak bisa. Pelan-pelan. Ada tahapan-tahapan yang harus dia lalui sampai akhirnya nanti itu sempurna. Ada dua pertanyaan yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini tentang diskusi Heraklius dengan Abu Sufyan. Yang pertama, Heraklius bertanya apakah jumlah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang. Kemudian kedua, pertanyaan kedua, apakah ada yang murtad dari pengikut Muhammad setelah dia itu masuk ke dalam agamanya karena rasa benci terhadap agama Muhammad. Jadi ada dua pertanyaan yang dibahas oleh Imam Bukhari karena berkaitan dengan tema pembahasan kita. Pertanyaan pertama, ketika ditanya apakah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang, maka Abu Sufyan, walaupun dia itu kafir, tapi dia itu jujur. Karena memang dusta itu merupakan karakter yang sangat jelek, hatta di bangsa Arab, hatta bangsa Arab atau orang kafir Quraisy. Sehingga Abu Sufyan menjawab dengan jujur, mengatakan bahwa pengikut Muhammad semakin hari semakin bertambah. Apa kata Heraklius? Beliau mengatakan wa kadzalikal iman hatta yatim. Itulah keimanan. Sampai nanti iman itu akan sempurna. Iman itu nanti akan sempurna. Berarti maksudnya di sini itu Allah ketika menurunkan agama Islam awal kali itu belum sempurna. Awal kali itu belum sempurna. Nanti kan ada perubahan-perubahan. Banyak orang masuk Islam. Setelah itu syariat ditambah lagi, yang diperintahkan ditambah, yang diharamkan ditambah, terus sampai iman itu sempurna. Sudah tidak ada perubahan. Oleh karena itu, syariat Islam itu akan berubah. Kalau di zaman dulu, yaitu zamannya Nabi Muhammad masih hidup, akan terjadi banyak perubahan. Kenapa? Karena belum sempurna. Islam itu belum sempurna. Kapan sempurna itu? Ketika Nabi Muhammad sudah selesai misi sebagai seorang Rasul, sudah selesai, maka agama Islam sudah sempurna, paripurna, tidak butuh tambahan, tidak butuh kekurangan, sampai Allah berikan rekomendasi al-yawma akmaltu lakum dinakum, di hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama. Sehingga apa? Sehingga Islam awal-awal ketika turun itu tidak sempurna. Perlu banyak perubahan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa untuk menuju kepada kesempurnaan itu butuh proses. Agama saja perlu proses untuk sempurna, demikian juga kita. Kita pun juga ketika ingin menjadi manusia sempurna itu prosesnya panjang. Kita dulu awal kena sunnah itu. Kalau kita lihat kondisi kita ya, di mana kita itu bukan lahir dalam keluarga sunnah. Kecuali kalau generasi kita setelah kita itu, alhamdulillah. Generasi setelah kita itu perlu banyak bersyukur mereka, karena mereka lahir dalam keluarga yang sudah pada kenal sunnah. Kalau kita kan dulu ya, kita kebanyakan kenal sunnah sudah menjalankan kehidupan kita lah, sudah di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kita lihat ya, proses kita mengenal sunnah itu kan prosesnya lama. Apakah kita kenal hidayah langsung kita terima? Kan enggak, perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, perlu kita timbang-timbang, dan itu lama. Sampai akhirnya kita letak, ya ini kebenaran. Sampai akhirnya rela kita korbankan semua yang kita miliki selama ini, baik pendapat kita, budaya kita tinggalkan. Sampai akhirnya kita pelan-pelan mengamalkan sunnah itu pelan-pelan, terus kita belajar, terus tahu lagi terus, sampai akhirnya kita akan berjalan terus untuk menyempurnakan. Apakah sudah sempurna? Kita sekarang belum sempurna. Kita terus akan menyempurnakan. Dan sempurnanya agama itu dengan ilmu dan amal. Kalau kita punya ilmu dan amal, itu akan menyempurnakan agama kita. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari dan semakin banyak ilmu yang kita amalkan, maka Islam kita itu semakin sempurna. Maka wajar orang masuk dalam agama itu pertama kali Islam dulu. Tidak bisa langsung iman, itu enggak bisa. Islam dulu, dia harus masuknya lewat Islam dulu. Nah itu ketika orang-orang Badui mengatakan qalu amanna, kami sudah beriman kami. Maka Allah telah mengatakan kullan tu'minu, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Karena tingkatannya belum bisa, kalian masuk ke tingkatan kedua itu enggak bisa. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau Islam sudah, Islam gampang, tinggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah muslim. Apakah mukmin dia? Belum. Dia akan menjadi orang mukmin ketika puncak keimanan dia atau ilmu dia tentang agama itu sempurna. Kenapa? Karena iman itu puncak ilmu. Iman itu puncak ilmu. Jadi iman itu artinya keyakinan. Yakin, tidak ada keraguan. Dan keyakinan, saya yakin dengan sesuatu itu kan puncak ilmu. Ketika saya mengetahui sesuatu sudah sangat cerdas, gamblang, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah itu namanya iman. Orang masuk Islam itu nggak bisa seperti itu. Masuk Islam itu pelan-pelan. Ada orang yang masuk Islam karena harta, ada juga yang masuk Islam karena wanita, ada juga yang masuk Islam karena ikut-ikutan, ada yang masuk Islam karena warisan orang tua, dan mayoritas kita seperti ini. Apakah dia itu masuk Islam awal langsung jadi orang mukmin? Nggak bisa. Dia perlu proses lama sampai akhirnya nanti dari Islam naik ke tingkatan iman. Nanti itu perlu proses lama sekali sampai kita menjadi orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang terak, yaitu dia itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, atau namanya muraqab, ya. Jadi itu enggak mudah. Tinggal itu enggak. Maka itu iman itu akan berjalan terus. Kita dalam keimanan kita pun akan berjalan sampai sempurna. Demikian juga agama Islam itu seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu Heraklus bertanya sama Sofian, apakah ada orang yang murtad dari agama Islam karena benci terhadap Islam yang dia peluk? Maka Heraklus mengatakan tidak ada. Walaupun kita siksa, walaupun kita bunuh, tidak ada di antara mereka yang murtad. Maka Heraklus mengatakan wa kadzalika iman hina tukhalitu bashajatahul qulub. Itulah keimanan. Ketika kamu sudah masuk dalam sanubari hati manusia, dia tidak mungkin benci terhadap hidayah yang sudah didapatkan, dan dia tidak mungkin mengorbankan hidayah itu dengan dunia apa saja. Menunjukkan berarti apa? Iman itu proses sampai akhirnya masuk dalam hati sanubari itu prosesnya lama. Sampai kita itu mencintai iman kita, mencintai hidayah lebih daripada dunia dan seisinya. Itu prosesnya luar biasa, susah, tidak mudah. Sampai kita rela mengorbankan dunia dan seisinya demi iman. Seperti para sahabat yang rela mati rela disiksa untuk menjaga iman mereka. Dan itu kan proses lama sampai akhirnya iman itu bisa masuk dalam hati kita. Ada para sahabat yang mengatakan, kami dulu masuk Islam kan harta. Kami dulu itu masuk Islam kan harta. Kenapa? Kita nggak tahu Islam itu apa. Yang kita ketahui Islam itu atau Nabi Muhammad itu dermawan, sehingga suka ngasih harta. Ya itu saja yang kita ketahui. Tapi ketika kita sudah masuk Islam, kita belajar Islam, kita tahu Islam itu merupakan jalan kebenaran. Sampai mereka mengatakan Islam kita lebih kita cintai daripada dunia dan seisinya. Tapi untuk sampai ke sini itu nggak mudah. Sampai kita itu rela mengorbankan harta, rela mengorbankan keluarga, rela mengorbankan nyawa untuk Islam, oh itu nggak mudah. Hatta kita sudah puluhan tahun masuk Islam, belum tentu kita berani berkorban. Kalau sudah masa itu sudah masuk tingkatan pengorbanan, belum tentu kita itu bisa seperti itu. Tapi kalau kita sudah masuk iman dalam hati kita, mau berapapun dunia siap kita korbankan untuk iman kita. Hatta nyawa pun siap kita korbankan. Kenapa? Karena iman dalam hati kita lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tapi sampai tingkatan seperti ini itu butuh proses yang lama. Proses yang lama baik itu, kita sering sebutkan bahwa aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu iman itu naik turun. Yaitu iman kita itu perlu kita naikkan terus gitu. Terus sampai di puncak nanti itu. Tetapi untuk sampai puncak itu enggak mudah. Kadang kita sudah sampai di tengah-tengah, jatuh. Jatuh, akhirnya kita jatuh lagi ke bawah. Mulai lagi dari awal lagi, jatuh lagi ke bawah. Kenapa? Karena musuh-musuh kita enggak akan berhenti gitu. Itu naik ke untuk menjegal kita, gede-gede itu pengen naik ke iman yang sempurna. Sehingga terpandang naik, jatuh turun. Naik lagi, turun lagi, terus seperti ini. Tetapi apa? Tetapi kita enggak akan berhenti untuk terus menyempurnakan iman kita. Sehingga iman itu kalau sudah masuk dalam hati manusia rasanya lezat. Dan telah kita sebutkan di hadis-hadis sebelumnya bahwa Islam itu atau iman dalam hati itu rasanya lezat, lebih lezat daripada dunia dan seisinya. Cuma memang itu yang merasakan bukan lisan kita, tetapi yang merasakan hati kita. Kita kan terasa nanti dengan hati kita setelah kita kenal sunnah, setelah kita mendapatkan ilmu dan kita bisa mengamalkan ilmu itu, rasanya ada sebuah kelezatan yang itu enggak didapatkan di dunia dan seisinya. Oleh itu saya berislam ketika beliau di penjara. Orang kan pandangan mata manusia, kacamata mereka itu kan kacamata duniawi. Sehingga orang yang bahagia dan sengsara itu patokannya kan dunia. Ketika Syekhul Islam masuk penjara, ya memang orang-orang itu merasa Syekhul Islam sengsara hidupnya, kasihan, sedih pasti Syekhul Islam. Dan yang lainnya lah ya prasangka-prasangka kacamata lah itu. Kalau kacamata orang kan kayak itu melihatnya. Maka beliau mengatakan kepada Syekhul Islam, Syekhul meninggalnya di penjara juga. Beliau meninggalnya di penjara, beliau mengatakan jannati fi sadrihi. Mereka enggak tahu, orang-orang itu enggak tahu. Rupanya surga saya itu di hati saya. Sehingga buat saya itu punya surga, tapi letaknya di hati. Orang enggak ada yang tahu gitu. Sehingga buat dimanapun saya berada, mau di penjara, maupun di rumah, mau di istana, semuanya itu sama bagi saya. Kenapa? Karena saya punya surga sendiri di hati saya gitu. Sehingga buat saya ketika saya masuk surga itu, masuk penjara, saya itu sedang di surga saya itu. Saya itu sedang di surga, tapi surganya di hati. Jadi itu gak kelihatan, orang gak merasakan gitu. Orang itu gak merasakan bagaimana surganya para ulama itu gak merasakan mereka itu. Begitu wajar kalau seandainya sampai Ibrahim bin Adham, seorang ulama, beliau mengatakan, dan itu, ini beliau ucapkan, ucapan ini ketika diskusi ilmiah. Jadi ulama-ulama itu, kalau mereka sudah di majelis namanya mudzakarah, yaitu majelis untuk diskusi ilmiah antara para ulama. Ulama sama ulama itu kalau diskusikan ilmiah, ilmunya banyak sekali yang datang. Sehingga zaman dulu itu ketika datang tamu biasanya itu, kota ini kedatangan tamu seorang ulama misalkan, maka nanti ulama-ulama kota, yaitu kota itu mengadakan majelis mudzakarah. Nanti biasanya mudzakarah itu dari isya sampai subuh, enggak tidur mereka. Dan tidak sholat malam mereka ini. Kalau sudah masuk majelis mudzakarah dan para penuntut ilmu hadir. Kata mereka, apa kata mereka itu? Majelis yang paling lezat ketika kita itu kedatangan tamu seorang ulama. Kenapa? Karena di situ nanti ilmu akan keluar semua. Majlisnya beda dengan majlis umum kayak gini, kajian umum itu beda. Namanya majlis mudzakarah, majlis khusus di mana sudah diskusinya itu masalah ilmiah-ilmiah yang tinggi. Setelah itu, jadi ya, Imam Ibrahim bin Adham itu termasuk yang ikut majlis itu, diskusi ilmiah. Ketika beliau merasakan lezatnya diskusi itu sampai subuh, maka beliau mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu fihi minan ni'am. Jika seandainya para raja dan para putra mahkota mereka mengetahui kenikmatan yang kita rasakan dalam hati kita, kita memiliki surga dalam hati kita ini, tidak dirasakan sama para penguasa. Surga yang di hati kita itu enggak dirasakan sama orang-orang yang kaya. Jika mereka tahu, para raja dan putra mahkota, kenikmatan yang ada di hati kita, lajadaluna lihabisuyuh, mereka akan merebut kenikmatan kita, kebahagiaan kita di hati kita itu dengan pedang-pedang mereka. Cuma mereka itu enggak tahu ini. Mereka belum merasakan bagaimana lezatnya majelis ilmu itu, mereka belum merasakan. Dan itu memang lezat. Kita punya penuntut ilmu itu kalau sudah ketemu para ulama itu luar biasa. Kita dulu waktu di Yaman, ceritanya sedikit. Di Yaman itu datang seorang ulama mumpuni dari Kenya, dari Afrika. Tapi waktu itu saya tidak ada, saya belum datang ke Yaman, cuma saya lihat kaset, kaset diskusinya itu. Jadi utusan ulama-ulama di Kenya, mereka itu ada beberapa masalah yang di negaranya itu bimbang bagaimana tarjihnya masalah itu. Akhirnya mereka mengutus, jadi utusan MUI lah, utusan MUI-nya negara mereka, membawa masalah-masalah yang berat-berat lah itu, dikirim ke Yaman utusannya itu. Kemudian mencari ke ulama-ulama Yaman, waktu itu Syekh Mubil tapi sudah meninggal dunia. Akhirnya cari markas mana yang kuat ilmunya. Akhirnya didapatkan kemarin Syahbul Hasan waktu itu. Akhirnya datang ke sana, kemudian dilontarkan beberapa masalah. Syahbul Hasan mengatakan ini masalah tidak mudah. Akhirnya Syahbul Hasan waktu itu butuh beberapa hari untuk mempersiapkan diskusi ilmiahnya. Setelah itu direkam dan semua penonton itu datang. Banyak sekali, saya dengar kabar itu ribuan yang datang. Yang datang di majelis mudzakar itu ribuan. Jadi pertanyaannya itu modelnya bukan kayak kita pertanyaan biasa, saya punya masalah ini ya. Jadi pertanyaan itu sudah ke kitab. Di kitab ini juz sekian, halaman sekian disebutkan seperti ini. Di kitab ini seperti, kitab ini seperti, kitab ini seperti. Terus bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Jadi ceritanya saya ada kasetnya waktu itu, saya tinggal semua, saya tulis semua waktu itu. Sudah mau cetak, saya cetak waktu itu sebenarnya. Jadi diskusi ilmiah antara Syahbul Hasan, saya kasih judul waktu itu As'ilah Kenyawiyah Ajwibah Sulaimaniyah ala As'ilah Kenyawiyah. Sudah saya siapkan waktu itu, karena saya tulis semua. Karena saya itu kan dulu di Yaman itu kerjanya, saya punya kerjaan itu jaga kaset-kaset. Kemudian saya dengar yang pertanyaan Syahbul Hasan dengan orang Kenya ini, saya tulis semua ucapannya, semua tulis, namanya Tafriq Ashiton. Kaset itu ditulis semua itu isinya itu. Itu sampai tebel itu, sudah waktu itu sudah mau saya cetak waktu itu dengan bahasa Arab. Dan pertanyaannya luar biasa, memang luar biasa pertanyaannya. Sehingga memang asyik pertanyaan masalah ini. Kemudian jadi orang yang tanya, orang Kenya yang tanya, dia itu di depan itu ada meja, bukunya banyak sekali. Syahbul Hasan juga mempersiapkan meja, bukunya banyak sekali. Sehingga setiap dia itu buka buku, yang bertanya itu di halaman, dibuka bukunya. Halaman ini, halaman kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, dibuka semua. Syahbul Hasan juga buka semua. Akhirnya apa? Di situ namanya ilmu itu hidup. Ilmu itu hidup dan rasanya lezat. Kita penuntut ilmu saja itu mendengar, Masya Allah itu hebat sekali ilmu itu. Seperti lautan tidak bertepi. Dari sini nanti kita sadar rupanya apa? Kita itu bodoh sekali. Masih banyak kitab-kitab yang belum kita baca gitu. Dari kitab-kitab para ulama-ulama salaf gitu. Mungkin yang kita baca paling cuma satu jilid, dua jilid. Ini masalah yang ditanyakan itu yang jilid 40, jilid yang sekian, sehingga luar biasa ilmu itu. Dan itu kapan lezatnya seperti ini? Kalau kedatangan tamu. Sehingga kalau kedatangan tamu itu memang lezat kita di Yaman itu. Kita kan di Yaman ya, kebiasaan di Yaman itu. Kalau datang tamu, mesti tamu itu suruh ngisi kajian. Nanti kalau sudah ngisi kajian, Syahbul Hasan datang waktu itu. Mesti datang Syahbul Hasan itu, ikut kajian juga. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, Syahbul Hasan maju. Diskusi sama ulama itu. Dan kita itu mendengar itu, Masya Allah, diskusi antara Syahbul Hasan dengan beliau itu. Itu, dan itu sering kita, waktu di Yaman pun saya sering seperti itu. Jadi, intinya bahwa iman itu lezat. Iman itu lezat, dan ada kelezatan yang enggak dirasakan sama pecinta dunia, yaitu pecinta harta, wanita, tahta. Ada sebuah kelezatan yang mereka tidak miliki, yaitu kelezatan hati. Orang mungkin bangga dengan jabatan, wanita, kemudian harta, tetapi itu fata morgana. Orang kan mau jujur, orang kan mau jujur itu. Dunia semakin kita mendapatkan banyak dari dunia, semakin hati kita itu gelisah. Semakin hati kita itu takut, semakin hati kita itu was-was, semakin hati kita itu stres. Jadi silakan, kita semuanya kalau mau jujur seperti ini. Semakin harta kita bertambah, pertanyaan, apakah kita semakin tenang jiwa kita? Semakin tenteram, semakin adem, ayem, ya, enggak. Semakin ketakutan kita. Sampai ada nyewa satpam lah, sampai kita simpan harta kita, dijaga harta kita, rasanya takutnya kita ini. Apakah kalau kita sudah di puncak jabatan, menjadi presiden, kita itu bisa tenang, tenteram, hidup nyaman, bisa tidur pulas? Enggak bisa, semakin stres kita ini, semakin takut. Kalau jabatan kita yang siap, sehingga bahwa dunia itu fata morgana. Sebenarnya kalau kita itu ingin jujur, itu fata morgana. Nikmatnya kapan dunia itu? Kalau kita nggak punya. Sehingga dalam bahasa Jawa itu ada namanya sawang sinawang, saling menatap orang lain. Nikmatnya itu kapan? Kalau kita itu menatap. Dunia itu lezatnya kapan? Kalau kita itu melihat. Antum kalau lihat film ya, Spiderman lah, atau film atau acara-acara lawak lah, atau dan yang lainnya, lezatnya kapan? Kalau antum jadi penonton. Kalau menjadi aktornya itu mumet juga mereka itu. Mempersiapkan film itu gak mudah gitu. Bikin film itu stres juga mereka itu. Demikian juga menjadi pelawak itu stres juga mereka. Banyak yang sampai jatuh narkoba karena stresnya mereka gitu. Kalau kita kan enak, menonton kan enak saja gini. Orang nonton bola itu kan paling enak kan. Ronaldo saja bisa kita salah-salahkan, goblok-goblok kan bisa kan gitu. Tapi kalau kita main di lapangan loh, stres juga gitu itu. Mati mungkin kita, nafas kita kan gitu. Sehingga apa? Kita menonton itu paling enak gitu, menjadi penonton gitu. Demikian juga penonton kenikmatan orang lain itu paling enak. Ada orang lain punya mobil baru, enak sekali ditonton itu. Apakah yang punya mobil baru itu lezat? Belum tentu. Dia mungkin punya utang yang belum dibayarkan, dan stres juga dia mikir utangnya belum selesai kan gitu. Orang yang punya perusahaan, orang yang punya istri cantik lah, dan semuanya stres. Cuma kita itu nggak tahu stresnya mereka gitu. Akhirnya kita melihat kenikmatan dunia itu lezat, karena kita menjadi penonton. Tapi kalau kita yang masuk di dalamnya, kayak fata morgana. Fata morgana itu kalau kita lihat dari jauh, seperti air yang mengalir, segar airnya itu. Di Sahara, gurun Sahara, ada sumber air yang segar kan, rasanya lezat sekali. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya, rupanya panas menyengat, nggak ada airnya sama sekali. Itulah fata morgana. Itulah dunia. Maka itu ada sebuah kenikmatan yang itu tidak bisa dirasakan sama para pecinta dunia, yaitu kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam, kenikmatan ilmu agama dalam hati kita itu rasanya luar biasa. Jadi itu surga sebenarnya. Itu surga. Cuma kita itu karena terlalu racun hati itu terlalu banyak. Kan hati kita itu kan banyak racun. Jadi gini, istilahnya itu kayak kita sehat. Kalau kita orang sehat itu makan makanan yang sehat itu kan rasanya enak ya. Karena kita itu normal gitu. Tapi kalau kita itu sudah parah penyakit kita itu, sampai akhirnya penyakit itu jadi candu. Merokok misalkan, orang kalau normal, dia itu kalau masih sehat itu, rokok itu gak enak gitu. Siapa yang mengatakan rokok itu enak kan gitu. Kapan menjadi enak? Kalau kita sudah teracuni, akhirnya menjadi candu. Sehingga kalau tidak rokok itu tubuh kita itu kayak nggak enak gitu. Kenapa seperti itu? Karena candu. Demikian juga orang yang seperti berbuat dosa dan maksiat, menganggap itu kebahagiaan, semakin stres tapi dia itu. Nah itu ada sebuah kebahagiaan yang itu masuknya di sanubari hati kita, yaitu iman di dalam hati kita itu rasanya lezat sekali. Kita masuk di bab berikutnya, bab yang ke-39. Bab fadlu man istabro alidinihi. Bab keutamaan orang yang menjaga agamanya. Kita masuk hadis yang ke-52. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Abu Nu'aim, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau berkata, haddatsana Zakaria an 'Amir, telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin 'Amir berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, saya mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi di tengah-tengah ini antara yang halal dan haram itu ada perkara syubhat. Di mana perkara syubhat itu tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Mayoritas orang enggak tahu. Faman taqas syubhati istabra ali dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat ini, maka dia akan selamat, bersih agama dan kehormatan dia. Wa man waqafa fi syubhati qara'in yaqa haula al-himah. Siapa yang dia itu menjatuhkan dalam perkara yang syubhat, seperti ibaratnya kayak pengembala kambing membawa kambingnya ke batas tanah sebelah, yaitu di tengah-tengah batas. Yushku ayuwaki yuwaki abu, ditakutkan nanti dia akan masuk ke tanah sebelahnya. Alawainna likulli malikin hima. Ingat bahwa setiap raja itu punya batasan, punya pagar, punya batasan. Alawainna himallahi bi ardihi maharimuhu. Ingat, batasan Allah di dalam tanahnya Allah itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Alawainna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah dalam jasad manusia ada satu gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika satu gumpal ini baik, semua jasadnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau satu gumpal daging ini rusak, semua jasadnya rusak. Alawahiyal qalbu. Dan itu adalah hati manusia. Ini hadis juga ya, tadi ya, telah kita sebutkan bahwa ilmu itu nanti ada masa tahammul, ada masa ajak. Tahammul itu mengambil ilmu, ajak menyampaikan ilmu. Hadis ini juga termasuk itu juga, kayak tadi kisahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu kafir, tetapi menyampaikan ilmu ketika sudah masuk Islam, ilmunya diambil. Ilmunya diterima, kenapa? Karena menyampaikannya dalam kondisi muslim. Tapi kalau Abu Sufyan menyampaikan dalam kondisi kafir, gak dianggap. Karena ilmunya orang kafir gak bisa diakui. Tidak bisa diakui ilmunya orang kafir, karena mereka bukan orang yang diakui ilmunya. Karena keamanahnya mereka, takwanya mereka. Ilmu itu kan bukan hanya mentransfer kayak Google, kayak gitu kan bukan. Orang menyampaikan ilmu itu kan bukan hanya mentransfer ilmu kayak Mbah Google. Nah itu kenapa kok zaman sekarang itu ilmu itu ada roh ilmu yang hilang. Ada roh ilmu yang hilang. Di mana ini kok enggak seperti ini. Di ulama salaf itu enggak seperti ini tuh. Karena kalau orang ulama salaf kita itu menyampaikan ilmu itu bukan hanya menyampaikan gitu. Bukan hanya mentransfer dari otak saya ke otak orang gitu, mungkin. Kalau cuma ilmu itu cuma mentransfer maklumat, Google itu lebih canggih daripada ustaz, daripada ulama. Setiap kita ngetik apa saja, klik, keluar semua itu, Google itu. Cuma ilmu itu ada sesuatu di balik itu. Di balik kita itu menyampaikan ilmu, yaitu apa? Ketakwaan, adab, demikian juga talaqqi kepada guru. Itu semuanya itu harus lewat guru. Gitu. Sehingga ilmu itu bukan hanya disampaikan. Bukan hanya ilmu itu bukan maklumat yang disampaikan. Bukan itu. Sekarang kenapa kok kalau kita sering sebutkan ya? Kenapa kok orang kalau belajar itu harus duduk di majelis ilmu? Sedangkan orang yang baca kitab itu kan bagi orang awam dilarang, jangan. Baca kitab itu bukan ilmu, kecuali bagi ulama yang sudah tingkatannya tinggi kan itu. Kita dulu kalau di Yaman itu ya, kita kalau masuk perpustakaan diusir kita. Kalau kita belum dikenal sama penjaganya diusir. Saya pernah itu masuk perpustakaan yang pengen lihat buku itu. Ditanya sama penjaganya, mau apa ke sini? Ya saya mau lihat buku-buku. Enggak boleh, keluar. Saya belajar di masjid dulu. Setelah kita belajar di masjid sama banyak ulama dan sudah pokok ilmu kita, masuk perpustakaan, nah kita ambil kalian, ayo kita ajari sekarang kamu. Baca perpustakaan itu caranya seperti ini, ada caranya. Masuk perpustakaan baca kitab itu dikasih caranya seperti ini, metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita diajari setelah itu. Enggak mudah itu. Orang belajar langsung masuk kitab, ya tenggelam dia mati. Man kana syekhuhu kitabahu fa khotohu akam min suwabi. Siapa yang ilmunya dari kitabnya, gurunya itu kitabnya, salahnya lebih benar daripada banyak daripada benarnya. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sehingga pastinya kenapa kok belajar itu di majelis ilmu gitu? Karena bukan hanya ilmu yang disampaikan. Majelis ilmu itu ada barokah, ada malaikat, ada hidayah. Kita ketemu dengan teman-teman kita, demikian juga kita ketemu dengan guru kita, sampai akhirnya iman kita naik. Ini gak akan dirasakan kalau kita itu baca kitab sendiri. Gak akan dirasakan kalau kita itu ngajinya lewat online, di rumah, nonton TV misalkan, sambil makan, sambil minum. Ya seperti itu orang belajar. Sehingga belajar itu bukan hanya sekedar transfer ilmu saja gitu. Maka kenapa kok sekarang itu lemah sekali orang zaman sekarang ya? Ilmu itu lemah. Lemahnya itu maksudnya apa? Orang maklumatnya otaknya itu banyak isinya hebat. Di otaknya itu isinya ilmu semua itu. Tapi kenapa enggak masuk di hati? Kenapa kok ilmu itu kayak cuma di otak gitu loh? Enggak bisa sampai masuk ke hati sampai anak itu memahami, paham apa yang disampaikan, bisa mengamalkan, kemudian bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi cahaya. Seakan-akan itu hilang gitu. Kenapa itu hilang itu? Karena orang beranggapan bahwa belajar itu cuma transfer maklumat. Setelah itu diujikan, isinya otak itu diujikan, kemudian muncul kertas. Nah, itu orang top berarti. Ada ilmu yang dia bisa diajarkan. Seperti belajar masalah tazkiyatun nufus, sabar, itu tidak bisa diujikan, tidak bisa dites, tidak bisa diajarkan, karena itu ilmu praktek semua masalah sabar itu. Anak suruh ngapal dalil sabar bisa, latak bofalakal jannah, anak TK sudah bisa kan ya. Tapi ilmu kesabaran itu ilmu praktek dalam kehidupan dunia. Sehingga kalau tidak bisa cuma di sekedar diisikan maklumat dalam otak itu nggak bisa gitu. Begitu ketika ilmu sekarang itu cuma pindah maklumat kayak Google, akhirnya lemah ilmu ini. Kita punya maklumat banyak, tetapi seperti hati kita itu kosong, rompong, gak ada isinya hati kita. Hatinya itu kosong, gak ada ilmu yang masuk gitu. Kenapa? Karena semuanya cuma di otak. Ilmu itu cuma di otak, cuma ngasah otak untuk ngasah kecerdasan, bukan untuk membuat orang itu soleh. Nah itu belajar itu harus di majmu'. Di sini ini hadis Nu'man bin Bashir ini. Ketika Rasulullah meninggal dunia, umurnya masih 8 tahun. Berarti mendapatkan hadis ini sebelum itu kan? Berarti kan belum balik ini. Dan dia mendapatkan ilmu seperti ini, kemudian dia menyampaikan. Nyampaikannya kapan? Ketika sudah balik. Kalau dia menyampaikan ketika masih kecil, tidak diakui ilmunya. Sampai beliau itu ketika menyampaikan, ada sebuah riwayat yang lain, disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau itu sampai mengatakan, ketika mengatakan, saya mendengar Rasulullah, sampai menyisirkan dengan telinga. Saya dengar dari Rasul langsung dengan telinga saya, walaupun waktu itu saya masih kecil. Walaupun saya masih kecil, tapi terpercaya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya dengar. Bahwa saya Rasul itu bersabda, al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Itu dia mendengar dengan telinganya, walaupun masih kecil waktu ini. Al-Hasan bin Ali kan dia juga masih kecil, dia lahirnya kan tahun 2 Hijriah, berarti Nabi Muhammad meninggal dunia kan umur 8 tahun juga. Beliau mengatakan, saya mendengar kakek saya yaitu Nabi Muhammad, beliau memberikan wasiat kepada saya untuk membaca doa witir. Allahumma ihdini liman hadait wa afini liman afait, itu kan doa witir. Dari mana itu dapatnya itu? Dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan apa? Ilmu anak kecil itu diakui jika dia menyampaikannya ketika sudah tua, sudah balik. Tetapi kalau anak itu punya ilmu, dia menyampaikan ketika masih kecil, tidak diakui. Karena beda, pahami ya, ini beda antara tahammul dengan ajar. Tahammul itu masa mendapatkan ilmu. Anak kecil boleh belajar, dia dapat ilmu boleh. Tapi kalau dia menyampaikan, tidak boleh. Kenapa enggak boleh itu? Karena bukan ahlinya. Nah, kalau dia cerdasnya luar biasa itu, hak orang cerdas. Karena menyampaikan ilmu itu bukan hak anak cerdasnya, bukan. Bahkan kalau kita dari zaman dulu ya, Masya Allah itu memang seleksi untuk menyampaikan ilmu itu ketat sekali. Orang zaman dulu itu tidak boleh menyampaikan ilmu sampai mendapatkan rekomendasi 60 ulama. Di zamannya. Oleh itu Imam Bukhari, Imam Syafi'i kan berfatwa umur 15 tahun sudah mendapatkan rekomendasi dari 60 ulama zaman itu. Coba ulama yang menyampaikan ilmu itu, orang menyampaikan ilmu bisa dianggap itu adalah orang yang menjaga wara, orang yang menjaga harga diri. Orang itu suka ngobrol, kali ngobrol tertawa terbahak-bahak sampai biasa lah ngobrol-ngobrol palsu lah itu. Itu gak diakui ilmunya. Hatta lo kan saya nggak berdusta dengan nama Rasulullah. Hatta nggak berdusta. Kamu nggak menjaga diri. Biasa ngomong kalimat-kalimat yang sembrono, bahaya. Omongnya bercanda lah, gitu. Ngalor ngidul tertawa padahal itu omong kosong semua lah itu. Nah, itu nggak diterima ilmunya. Antum menyampaikan ilmu agama nggak diterima. Hatta orang yang soleh kata Imam Malik beliau mengatakan di masjid ini, Masjid Nabawi, ada ratusan orang, orang-orang yang amanah. Kalau mereka dikasih harta, mereka orang yang terpercaya. Tapi satu pun tidak boleh diambil ilmunya mereka, karena mereka bukan ahlinya. Berarti apa? Menyampaikan itu harus ahli. Ahli itu apa? Bukan hanya mentransfer ilmu, kita punya ilmu, kita transfer tidak. Tapi kita bisa melihat, kita bisa mencontohkan, kita bisa mengajarkan adab, kita bisa mengajarkan ketakwaan. Nah, itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Maka itu orang anak kecil tidak boleh menyampaikan. anak kecil tidak boleh menyampaikan. Ketika ilmu yang membawa anak kecil rusak agama itu. Dan itu tanda-tanda hari kiamat kan seperti ini. Tanda-tanda hari kiamat, kenapa kok iman itu kosong dalam hati itu? Karena dia akan mengajarkan ilmu itu anak-anak kecil. Zaman dulu itu, kalau zaman dulu ini lebih ngeri, maka seleksinya zaman dulu itu lebih ketat dibanding zaman sekarang. Zaman sekarang itu kenapa kok seperti ini? Saya misalkan yang masih muda seperti ini boleh menyampaikan. Karena besok tidak ada pilihan lagi, tidak ada pilihan yang lain lagi. Kalau lama zaman dulu, saya kalau menyampaikan ilmu, itu dianggap orang gila saya ini. Kenapa? Syarat menyampaikan ilmu itu sudah berubah. Orang yang belum berubah tidak boleh. Bayangkan ini, orang yang harus berubah, sudah tua, sudah banyak makan garam. Dan itu yang diterapkan di Saudi Arabia. Oleh Saudi Arabia itu Masya Allah, peraturan ketat menyampaikan ilmu itu tidak main-main. Bahkan para penuntut ilmu yang sudah puluhan tahun belajar, ketika gurunya masih hidup, diam semua, tidak boleh menyampaikan. Syekh Fauzan misalkan ketika masih hidup, semua umurnya Syekh Fauzan, tidak ada di antara mereka yang nampak, semuanya sembunyi semua. Kenapa? Karena gurunya masih hidup. Semuanya mereka diam, tidak boleh berfatwa, tidak boleh bicara masalah-masalah besar dalam umat. Tapi ketika Syekh Fauzan meninggal, langsung muncul semua itu, nanti muncul ulama kibar semua itu. Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ada namanya Syekh Khudir. Ya, Syekh Abdul Karim Al-Khudir sekarang itu termasuk ulama kibar juga, ulama paling senior sekarang, paling ya termasuk kibarnya lah. Kalau di Latin ada imam, Syekh Khudir ini. Beliau dulu senyap, tidak ada yang tahu sama sekali beliau itu. Belajar sekitar hampir 30 tahun lebih beliau itu. Diam ketika Syekh Bin Baz masih hidup. Saya pimpas masih hidup, Syekh Utsaimin masih hidup, beli diam saja. Ulama Saudi kayak gitu mayoritas itu. Tapi ketika Syekh Pimpas meninggal, Syekh Utsaimin meninggal, Syekh meninggal, muncul semua Syekh Fauzan. Kemudian Syekh ini, dan itu ilmunya sudah matang semua, sudah puluhan tahun mereka belajar. Dan itulah adab. Adabnya itu seperti apa? Itu ilmu mereka itu matang. Ilmu ulama-ulama salaf itu matang. Kalau kita kan enggak itu, mondok setahun, pulang, karbitan, jadi ustaz. Ini bahaya. Bukan berarti ini gak baik-baik, cuma ketika sudah diustadkan, gelar ustad itu sudah menempel, itu bahaya gitu. Atau walaupun awal kali itu karena terdesak gak ada khotib. Ini kita punya masjid gak ada khotib. Siapa yang khotib ini? Ini ada lulusan pondok ini kan itu. Lulusan pondok, baru lulus pondok kan itu. Akhirnya diangkat menjadi khotib. Dia mungkin persiapan matang lah dan yang lainnya, sampai dipanggil ustad. Panggilan ustad ini bahaya. Panggil ustaz itu bahaya. Kenapa? Kalau sudah dipanggil ustaz, nanti akan menjadi rujukan. Kalau sudah menjadi rujukan, akan ditanya oleh banyak orang. Apakah ilmu yang dia pelajari itu sudah bisa menjawab pertanyaan orang? Atau bisa menjadi rujukan orang dalam orang itu nanti akan mengikuti. Orang itu akan mengikuti, akan menjadi standar orang itu dalam kehidupan manusia. Siap nggak anak-anak seperti itu menjadi rujukan gitu? Maka rusak. Maka itu diantara tanda hari kiamat kan inna min asrati sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asrati. Diantara tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu dicari dari anak-anak muda. Ya itu nanti yang menjadi standar itu anak-anak muda. Ya jiwa mudanya masih ada gitu. Tapi gak ada pilihan gitu. Bukan berarti tercela, tidak. Tapi gak ada pilihan. Sehingga kalau ilmu atau iman dalam hati kita itu kan sekarang kosong karena seperti ini kondisinya. Oleh itu kalau kita melihat seleksinya ulama kita zaman dulu itu Masya Allah itu. Sampai Imam Bukhari itu beliau menolak ilmu dari seorang guru gara-gara dia itu manggil kuda dengan bajunya diangkat, kudanya dipanggil seperti itu, kudanya datang dipegang talinya, bajunya enggak bawa apa-apa. Rupanya kata Imam Bukhari, dia sudah berani dusta sama kuda. Saya takut kalau ngambil ilmu dari dia, dia nanti berani sama berdusta dengan Tuhan yang enggak kelihatan. Sampai Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, jika seandainya minum air putih hangat, kalau di Arab kan aib. Di Indonesia biasa, kalau di Arab itu aib sekali. Di Arab itu minum air putih hangat itu aib. Minum teh dingin itu aib sekali bagi mereka, perempuan itu, karakter wanita. Laki-laki itu aib sekali, minum teh kok dingin itu aib sekali. Mereka itu kalau nyuguhkan teh itu harus panas sekali. Sehingga kalau ruang tamu, itu tengah-tengahnya itu ada kompor. Tehnya itu harus hidup terus itu. Nanti kalau orang minum selesai, ditambah lagi. Kalau mereka itu nyuguhkan kepada tamu, tehnya itu enggak panas sekali, yaitu panas tapi sedih lah, kayak kita lah teh-teh gitu. Ya panas sekali, itu aib sekali, itu menghina. Kamu anggap saya perempuan ya, minumnya teh seperti ini kan itu, tehnya enggak panas gitu. Jadi ada memang beda lah masa itu, adat itu beda. Nah, kata Imam Syafi'i, jika seandainya minum air putih panas, yaitu anget lah itu, bisa menjatuhkan wibawa saya harapkan diri saya tidak akan minum seperti itu. Kenapa? Karena wibawa. wibawa. Misalkan kita sebagai seorang ulama, misalkan main bola, lepas baju, boleh nggak melepas baju itu? Kan tidak ada masalah kan gitu. Karena ini kan jadah kan bukan aurat, tapi wibawa. Anda itu seorang ulama juga gitu. Nggak layak seperti ini kan? Ngobrol di pinggir jalan, tertawa, terbabak, sok-sok dan dan itu orang awam gak ada masalah itu, tapi bagi Anda gak boleh, Anda itu seorang rujukan gitu, rujukan manusia kan gitu. Sehingga waktu zaman dulu itu persyaratannya ketat sekali, ini orang bisa diambil ilmunya atau tidak, kalau gak layak, buang langsung ilmunya semuanya. Nah itu untuk mengambil ilmu seseorang itu terkadang sampai ulama itu meneliti tetangga-tetangganya, tanya sama tetangganya, Syekh saya misalnya pura-pura makan di warung situ, saya ingin bertanya, si Fulan itu gimana kalau urusan mati? Oh itu banyak utang itu, enggak bayar-bayar utangnya itu, ah tolak ilmunya, ini enggak bisa diambil ilmunya itu. Oh dia itu orangnya gini, tetangganya ngomongnya enggak baik, ilmunya buang semua langsung, dibuang langsung ilmunya itu, enggak diterima sama sekali sedikit pun. Coba ingat, seleksi untuk mengambil ilmu zaman dulu itu enggak mudah ya. Kalau sekarang kan semua bisa diambil rujukan kan gitu. Orang kan ngomong asal apa saja bisa diterima, ini bahaya. Nah itu apa, seleksi ilmu itu ketat, enggak mudah. Begitu, Nu'man bin Bashir itu umurnya masih 8 tahun ketika Rasulullah meninggal dunia, tetapi beliau ini ketika itu ya masih kecil, tapi menyampaikan ketika sudah dewasa sampai akhirnya bisa menjadi rujukan. Maka itu, ini setiap orang itu dia itu terus menindakkan imannya, dan di sini kalau kita sebutkan di sini ya bahwa ada halal, ada haram, dan ada syubhat yang di tengah-tengah itu. Nah syubhat ini apa? Kalau Imam Ibnu Hajar boleh mengatakan syubhat itu ada macam-macam. Syubhat itu yaitu sesuatu yang kita itu ragu ini. Ini maksudnya kemana syubhat ini? Ke haram atau yang halal? Nah itu kenapa seperti itu? Pertama, entah karena ada dua dalil. Ada dua dalil, aduh ini yang benernya mana ini kan, kita bingung, nah ini namanya syubhat. Atau yang kedua, ada dua pendapat, atau pendapat ulama banyak, kita nggak bisa merojekkan, itu berarti syubhat dari kita. Atau perkara yang makruh, perkara yang makruh pun ini ya saudara kita itu nggak baik ini, tapi ini haram atau tidak kan itu, nah itu juga syubhat juga. Kata yang kemudian keempat itu khilaful aula, sesuatu yang menyelisih yang lebih baik, itu namanya syubhat juga. Atau yang kelima ditambahkan lagi, nah, Imam Nazir menyebutkan empat, ada lagi yang menyebutkan sesuatu yang kita gak tahu ilmunya. Misalkan kita makan ini, apa ya ini kok ada ya, ini bingung nih, ini halal atau haram, sisi halalnya ada, sisi haramnya ada gitu. Akhirnya itu namanya syubhat. Terus yang syubhat seperti apa? Lebih baik ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan itu apa? Kembalikan kepada hukum asal. Kalau hukum asalnya itu ada ibadah, hukum asal ibadah itu enggak ada. Berarti hukum asalnya enggak ada. Kalau syubhatnya itu ada masalah dunia, maka hukum asalnya itu halal. Misalkan gini, contohnya misalkan ini kita ada air, contohnya ini masalah air, air itu kan hukum asal air itu suci, karena itu masalah dunia. Odolah air di keran masjid itu ya matilah itu. Yang ada itu air cuma ada di WC, di ember bawah, embernya itu bukan besar, ember kecil di bawah itu. Ketika kita masuk, kebiasaan orang WC itu kalau kering berdiri. Kalau laki-laki yang pakai celana, orang pakai celana itu kalau kering bisnis kebanyakan berdiri. Beda kalau pakai sarung, pakai jubah itu. Aduh, ini air di bawah ini tinggal sedikit, cuma satu cincuk lah itu. Ini sisanya, nggak ada lagi air itu berbutuh, sisanya cuma ini. Di sini, aduh, baunya kencing juga menyengat sekali di sini kan itu. Aduh, ini mana ini kan itu? Nah, sisi antara halalnya, sucinya ada karena itu air. Sisi kemungkinan najisnya ada karena pendek gitu, maksudnya itu wadahnya itu kan pendek sekali. Ini kemungkinan najis juga kemungkinan ada, apalagi baunya pesing kan di sini. Sehingga apa ini tengah-tengah ini, kita nggak tahu ini yang benar itu. Maka terus bagaimana kalau seperti ini, kembalikan ini urusan apa? Ini urusan agama, atau urusan sembelihan, atau urusan pernikahan, atau itu urusan air, adat istiadat, makanan, minuman, dan yang lainnya. Ada yang hukum asalnya halal, ada yang hukum asalnya haram. Kalau hukum asalnya haram, nah, berarti kita tinggalkan, guys. Kita nggak usah amalkan, guys. Ya, karena kita nggak tahu ini yang benar yang mana. Tapi kalau hukum asalnya itu halal, amalkan. Contohnya air tadi, hukum asal air itu apa? Halal, guys. Berarti makan, gunakan untuk berwudu. Nah, itu namanya hukum asal. Ada istiadat. Misalkan pakai apalah gitu, pakai songkok misalkan zaman dulu, rame juga zaman dulu, songkok, batik, atau apalagi pakai-pakai apa saja lah itu. Ini hukumnya apa ini? Segininya ada, segininya ada. Cuma kita nggak tahu ini. Ah, ini kalau pakaian itu karena itu masalah dunia, adat istiadat juga masalah dunia, makan minum masalah dunia, hukum asalnya kembalikan kepada hukum asal, hukum asalnya halal. Tapi kalau ibadah, demikian juga masalah pernikahan, demikian juga masalah penyembelihan, orang misalkan ragu, tembak burung dia jatuh, aduh ini jatuhnya ke bawah pasti air. Ini matinya saya tembak atau matinya karena tenggelam ini ya. Nah ini ada dua sisi ini. Kita bingung ini antara yang matinya karena ketembak atau matinya karena tenggelam. Kalau ketembak kan boleh dimakan. Tapi kalau tenggelam kan nggak boleh karena najis bangkai. Nah, tapi ini hukum sembelihan. Sembelihan itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya haram. Berarti apa? Berarti buang binatang itu. Walaupun mungkin yang benar itu matinya karena ketembak. Nah, kalau kita tahu ini matinya karena ketembak pasti silakan diamalkan. Tapi kalau nggak tahu berarti itu syubhat. Nah, jadi syubhat itu nanti macam-macam. Syubhat itu macam-macam. Sesuatu yang kita itu nggak jelas antara yang halal dan yang haram itu namanya dinamakan dengan syubhat. Yang terbaik apa? Kita jaga diri dari perkara yang syubhat. Jaga diri itu maksudnya apa? Kalau ini perkara yang hukum asalnya halal, yang kita akan halal. Kalau jangan diharamkan. Tidak boleh kita mengharapkan sesuatu masih perlu prasangka dan prasangka nggak boleh. Tetapi kalau hukum asalnya itu haram, ya berarti kita tinggalkan. Itu namanya kita itu menjaga diri kita. Ya sebenarnya sini, nanti kita lanjut lagi di pembahasan sebelumnya, pembahasan setelahnya, karena masih ada beberapa bab, ada tiga bab yang berkaitan dengan iman. Nanti setelah itu kita nanti masuk ke pembahasan ilmu. Nanti setelah iman, kitab setelahnya itu kitab ilmu. Sampai sini, wa'alaikumsalam. Alhamdulillah, Muhammad wa'ala alihi wa sallam.